Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berjumpa lagi pada majlis yang ke-40 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita melanjutkan bab yang ke-6 fi Adabil Qira'ah yang merupakan inti dari kitab ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di awal bab ini tentang adab-adab membaca, baik bagi para penghafal Al-Quran maupun bagi kaum muslimin secara umum. Melanjutkan pasal yang terakhir kita bahas, faslun, idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an tayammam. Pasal, apabila orang yang junub atau orang yang haid tidak mendapatkan air, maka hendaknya mereka bertayammum. وَيُبَاحُ لَهُ الْقِرَاءَةُ وَالصَّلَاةُ وَغَيْرُهُمَا. Sehingga dengan tayamum tersebut, mereka, yakni orang yang junub dan haid, boleh untuk membaca Al-Quran dan boleh untuk melakukan solat maupun hal-hal yang lainnya yang disyaratkan padanya taharah. فَإِنْ أَحْدَثَ, apabila ia kemudian berhadath, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa maksudnya adalah kemudian setelah tayamum tersebut keluar hadas kecil. Hadas kecil, haruma alaihi salatu wa lam tahrum alaihi qira'ah wal julusu fil masjid wa ghayruhuma mimma la yahrumu 'alal muhdithi. Maka apabila dia kemudian berhadas kecil, maka haram baginya untuk salat. Dia tidak boleh salat karena seperti orang yang telah berwudu kemudian keluar hadas kecil. Walam tahrum alaihi al-qira'atu wal julusu fil masjid. Namun tidak haram baginya untuk membaca Al-Qur'an karena memang telah dijelaskan pada beberapa pasal yang telah lalu bahwa orang yang berhadas kecil boleh baginya untuk membaca Al-Qur'an. Wal julusu fil masjid, dan boleh baginya juga untuk duduk di masjid, dan hal-hal yang lainnya yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Ya, karena dengan tayamum yang pertama tadi, bagi orang yang junub maupun yang haid, dia seolah-olah telah melakukan mandi. Karena tayamum tersebut sebagai pengganti dari mandi. Maka seolah-olah apabila dia keluar hadas kecil, maka dia seperti orang yang hanya keluar hadas kecil saja. Kama idza ghtasala thumma ahdatha. Sebagaimana apabila seseorang mandi yang dia mendapatkan air, orang yang junub dan orang yang haid mendapatkan air, kemudian mandi, thumma ahdatha, kemudian dia berhadas kecil. Ya, posisinya sama. Dan hukum-hukum yang berlaku juga sama. Wahada mimma yus'alu anhu wa yustagrabu. Dan ini adalah termasuk hal yang sering ditanyakan dan dianggap aneh. Fayuqalu junubun yumna'u minas salati wa la yumna'u min qira'atil Qur'an wal julusu fil masjidi min ghairi darurah. Kaifa suratuhu? Ya, pembahasannya, orang yang junub dia tidak boleh salat, namun dia tidak terhalangi dari membaca Al-Qur'an dan duduk-duduk di masjid. Dia boleh membaca Al-Qur'an dan duduk-duduk di masjid walaupun tanpa ada keadaan yang darurat. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni orang yang junub atau orang yang haid dan telah selesai dari haidnya, yang seharusnya dia mandi namun tidak mendapatkan air, kemudian dia bertayamum. Kemudian bertayamum, setelah tayamum tersebut keluar hadas kecil. ya maka dia tidak boleh sholat, ya karena tayamumnya batal dengan hadas kecil. Namun dia boleh untuk membaca Al-Quran dan duduk-duduk di masjid, karena tayamum yang telah dia lakukan sebagai pengganti mandi besar. Fahadihi suratuhu, maka ini adalah contoh bentuknya. Thumma la farqa fima dhakarna baina tayammumil junubi fil hadari was safar. Dan tidak ada perbedaan pada hal yang telah kita sebutkan antara tayammum orang yang junub yang dilakukan ketika mukim maupun yang dilakukan ketika safar. Ya, karena ada sebagian ulama yang membedakan antara mukim dengan safar. Adapun orang yang safar maka boleh. Boleh dengan tayammumnya tersebut dia untuk sholat, membaca Al-Quran dan duduk-duduk di masjid. Adapun orang yang mukim tidak boleh. Maka dia harus mencari air. Karena menurut kebiasaan orang yang mukim mudah untuk mendapatkan air. Sebagian ulama ada yang membedakan. Dan pembahasan ini telah kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasan yang lain yang masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Wa dzakara ba'du ashhabi Syafi'i annahu idza tayammama fil hadari istabaha shalah. Sebagian ashab para ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa apabila seseorang bertayamum fil hadar dalam keadaan mukim, istabaha shalah, maka dengan tayamum tersebut membolehkan baginya untuk melakukan salat. Wala yaqra'u ba'daha wala yajlisu fil masjid. Dan tapi dia tidak boleh untuk membaca Al-Qur'an setelah salat tersebut dan tidak boleh untuk duduk-duduk di masjid. Ya, ini menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Dengan tayamum dia hanya sebagai mubihus shalah saja, pemboleh untuk melakukan salat saja. Namun bukan pemboleh untuk membaca Al-Quran dan bukan juga sebagai pemboleh untuk duduk-duduk di masjid. Namun dibantah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, was-sahihu jawazu dzalika kama qaddamnahu. Yang lebih tepat adalah hal tersebut boleh. Ya, orang yang tayamum dia bukan hanya boleh salat namun boleh juga untuk membaca Al-Quran dan boleh juga untuk duduk di masjid. Ya, karena memang tayamumnya tersebut sudah sebagai pengganti mandi. Sebagaimana dalam surat An-Nisa dan surat Al-Ma'idah. Ya, memang sudah sebagai tayamum tersebut pengganti mandi dan pengganti wudu bagi orang yang tidak mendapatkan air. Sehingga hukum-hukum yang berlaku setelah tayamum sebagaimana hukum-hukum yang berlaku setelah mandi dan setelah berwudu. Pada hakikatnya, perbedaan ulama yang ini, perbedaan di dalam mazhab Syafi'i sendiri dan juga di mazhab-mazhab yang lainnya, itu berpulang kepada khilaf para ulama. Apakah tayamum tersebut mubih atau tayamum tersebut rafi'un lil hadath? Ya, apakah tayamum hanya sebagai pemboleh untuk melakukan ibadah yang disyaratkan padanya toharah, walaupun tayamum tersebut tidaklah mengangkat hadath sama sekali. Hadathnya tetap ada pada orang tersebut. Ya, apakah seperti ini? Atau sebaliknya, tayamum tersebut adalah rafi'un lil hadath, sebagai pengangkat hadath. Baik itu pengangkat hadath besar ataupun pengangkat hadath kecil. Tergantung dia diniatkan sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi. Ya, para ulama khilaf, sebagian ulama mengatakan bahwa tayamum adalah mubih saja, sebagai pemboleh untuk melakukan ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Namun orang tersebut tetap dikatakan sebagai orang yang berhadath. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipegang, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa tayamum itu hanya sebagai pemboleh, namun orangnya tetap dikatakan sebagai orang yang berhadath. Yang para ulama yang berpendapat demikian, mereka berpegang kepada beberapa dalil, di antara hadis Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat orang yang dia tidak sholat bersama kaum muslimin. ya, sedangkan kaum muslimin sedang salat. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, ya fulan, ma man'aka an tusalli fil qaum? Wahai fulan, kenapa kamu tidak salat bersama manusia? Faqala, ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a. Ya wahai Rasulullah, saya terkena junub namun saya tidak mendapatkan air, sehingga orang tersebut tidak ikut salat bersama manusia. Kata Nabi SAW, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Hendaknya kamu menggunakan tanah atau debu, yakni bertayamum, karena hal tersebut sudah mencukupi bagimu. Ya, hal tersebut sudah mencukupi bagimu. Nabi SAW sebutkan bahwa tayamum itu sudah mencukupi untuk memasuki sholat dan sholat bersama manusia. Namun tidak menyebutkan bahwa tayamum tersebut sebagai pengangkat hadas. Ya, hanya menyebutkan bahwa hal tersebut sudah mencukupi untuk melakukan sholat. Ya, di hadis yang lain, hadis Amr bin Aus, ketika Amr bin Aus dilaporkan oleh para sahabat, ketika beliau sebagai panglima perang, pernah beliau suatu saat terkena junub, kemudian ketika sholat subuh, beliau sholat dalam keadaan tayamum, sedangkan para sahabat berwudu. Ya, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW pun bertanya kepada Amr bin Aus, "Shallaita bi ashabika wa anta junubun?" Ya, apakah kamu salat bersama para sahabatmu? Yang ketika itu memang beliau ditugaskan sebagai panglima perang, sehingga beliau pula yang memimpin salat. Ya, apakah engkau salat bersama para sahabatmu wa anta junubun, sedangkan engkau dalam keadaan junub? Ya, padahal Amr bin Auf sudah melakukan tayamum sebelum beliau sholat subuh tersebut. Tapi Nabi SAW tetap namakan Amr bin Auf sebagai seorang yang junub. Ya, padahal kalau seandainya tayamum tersebut sudah rafi'un lil hadath, sudah mengangkat hadath besarnya, maka sudah tidak lagi dinamakan sebagai orang yang junub. Ya, dari dalil-dalil ini dan dalil-dalil yang serupa, maka sebagian ulama mengatakan bahwa tayamum tersebut hakikatnya bukanlah pengangkat hadas, tapi hanya mubih saja, pemboleh untuk melakukan suatu ibadah. Namun orangnya tetap dinamakan orang yang berhadas besar atau berhadas kecil. Ini dalil ulama yang mengatakan bahwa tayamum adalah mubih. Sebagian ulama mengatakan bahwa tayamum itu adalah rafi'un lil hadas, sebagai pengangkat hadas, sebagaimana wudu dan sebagaimana mandi. Ya, karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in kuntum junuban aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian dalam keadaan junub, ya, kemudian tidak mendapatkan air, yang sebelumnya Allah sebutkan hadas-hadas yang lain juga, seperti menyentuh wanita dan yang lainnya, dan ayat sebelumnya Allah sebutkan perintah wudu dulu, kemudian sebutkan tentang hadas besar. Yang wudu sebagai pengangkat hadas besar, sebagai pengangkat hadas kecil, kemudian Allah sebutkan hadas besar, Allah sebutkan mandi. Lalu kalau tidak bisa, Allah sebutkan fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian tidak mendapatkan air untuk melakukan mandi ataupun untuk melakukan wudu, kemudian Allah perintahkan fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaknya bertayamum dengan tanah yang bersih atau dengan tanah yang thayyib. Yang menunjukkan bahwa tayamum tersebut adalah pengganti wudu maupun pengganti mandi, dan hukum yang berlaku adalah sama. Ini diantara dalil para ulama, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Al-Muzani dari ashab Imam Syafi'i, dan ini diriwayatkan juga dari para ulama dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Az-Zuhri, dan ulama setelahnya Sufyan Al-Thawri, Laith bin Sa'ad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat Ahlu Al-Zahir, yang mereka juga berdalil dengan dalil yang lain, diantaranya sabda Nabi SAW tentang keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi SAW ketika beliau menyebutkan 5 keutamaan yang diberikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada sebelum orang-orang sebelum Nabi SAW, di antaranya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan masjid tanah dijadikan, bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan sebagai tahur. Ya, boleh sholat di mana saja dan juga dijadikan sebagai tahur, sebagai pensuci. Ya, yang Allah namakan dalam surat Al-Furqan, wa nazzalna minas samaa'i maa'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang sebagai tahur, sebagai pensuci. Dan di hadis ini Allah pun Rasulullah SAW pun namakan tanah atau bumi tersebut atau pasir juga sebagai pensuci sebagaimana air, menunjukkan hal tersebut berlaku sama, bahwa tayamum itu sebagai tahur, sebagai pengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, ini dalil yang dijadikan oleh para ulama yang mengatakan bahwa tayamum adalah rafi'un lil hadas, sebagai pengangkat hadas. Dan hukum yang berlaku sama sebagaimana hukum yang berlaku setelah mandi maupun setelah wudu. Memang ada perbedaan, seperti kalau tayamum apabila dia mendapatkan air ataupun dia sembuh dari sakitnya misalnya, maka dia wajib untuk menggunakan air. Ya, itu di antara perbedaannya. Namun selain itu hukumnya sama sebagaimana hukum orang yang mandi maupun hukum orang yang berwudu. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu. Ya, apabila seseorang bertayamum kemudian dia salat dan juga membaca Al-Qur'an dengan tayamumnya tersebut, thumma ra'a ma'an, kemudian dia melihat air setelah dia tayamum dan melakukan beberapa ibadah tersebut, yalzamuhu isti'maluhu, maka dia wajib untuk menggunakan air tersebut. Ya, wajib dia untuk menggunakan air tersebut setelah melihat air, dan tidak boleh dia melanjutkan atau melakukan suatu ibadah dengan tayamumnya yang pertama setelah dia melihat air. Fa innahu yahrumu alaihi alqira'ah wa jami'u ma yahrumu 'ala aljunubi hatta yaghtasila. Setelah dia melihat air tersebut, haram baginya untuk membaca Al-Qur'an dan juga hal-hal yang haram bagi orang yang junub hingga ia mandi. Seperti misalnya orang yang berada di walaupun dia mukim tapi dia tempatnya kekeringan. Ya, sehingga airnya hanya cukup untuk minum saja. Yang kalau dipakai untuk selain minum, maka itu bisa menimbulkan kebinasaan bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Maka dia boleh untuk bertayamum. Namun ketika bertayamum kemudian turun hujan, maka wajib baginya untuk menggunakan air hujan tersebut. Dan tidak boleh dia tetap menggunakan ya tayamumnya yang pertama untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Begitu pula kalau dia junub, maka dia wajib menggunakan air tersebut untuk mandi. Ya, tidak boleh dia mencukupkan dengan tayamumnya yang pertama. Atau seperti orang yang sakit misalnya, orang yang sakit yang aslinya dia dihukumi oleh dokter tidak boleh menggunakan air. Ya, sama sekali tidak boleh terkena air. Kemudian masih dalam keadaan bekas lukanya atau semisalnya, kata dokter sudah dihukum bahwa ini sakitnya sudah membaik dan boleh untuk menggunakan air. Maka ketika itu orang sakit tersebut dia wajib untuk menggunakan air. Dan tidak boleh dia mencukupkan dengan tayamum sebelumnya untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya taharah. Yang hal ini, yakni wajibnya untuk menggunakan air, adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dzar, inna as-sa'id at-tayyiba wudhu'ul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin. Bahwa sesungguhnya as-sa'id at-tayyib, tanah yang suci, tanah yang bersih, adalah sebagai wudhu seorang muslim. sebagai wudu seorang muslim. Dan hadis ini pun di antara hadis yang dijadikan dalil ulama yang mengatakan bahwa tayamum adalah rafi'an lil hadath. Tayamum itu pengangkat hadath. Karena Nabi SAW menamakan sebagai wudu'ul muslim, sebagai wudu seorang muslim. Wa in lam yajidil ma 'ashra sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Wa idza wajadal ma'a falyumissahu bashratahu fa inna dhalika khair. Kalau dia mendapatkan air, maka dia wajib untuk mengenakan air tersebut ke kulitnya. Wajib dia untuk berwudu, wajib dia untuk mandi. Fa inna dhalika khair, karena sesungguhnya hal tersebut adalah lebih baik. Ya, hadis ini memang ada pembahasan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari beberapa jalan. Beberapa jalan dari Khalid Al-Hadza, dari Abu Qilabah, dari Amr bin Bajdan, dari Abu Dzar. Dan diriwayatkan juga dari jalan yang lain dari Ayyub, dari Abu Qilabah, an rajulin min Bani Amir. Di situ ada perawi yang majhul. Perawi yang majhul, kalau dengan satu jalan ini saja maka hadis ini bisa dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Namun sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan para ulama lainnya, hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan. Sehingga paling tidak hadis ini Al-Imam Tirmidzi mengatakan sebagai hadis hasan sahih. Ya, dan diriwayatkan juga hadis ini diriwayatkan juga Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Dharuqutni dan lainnya. Dan Syekh Syu'aib Arnaud mengatakan hadis ini sebagai hadis sahih li ghairi, karena dia memiliki banyak jalan dan bisa dijadikan hujjah. Ya, dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bertayamum ketika mendapatkan air maka wajib dia memakai air tersebut. Ya, dan tidak boleh mencukupkan dengan tayamumnya yang pertama. Kalau ada yang mengatakan fa inna dzalika khair, sesungguhnya hal tersebut adalah baik, ini tidaklah menunjukkan wajib, tapi lebih kepada ke arah sunnah saja, tidak menunjukkan wajib. Ya, seolah-olah lafaz fa inna dzalika khair itu hanya sebagai menunjukkan sesuatu ini lebih baik daripada tidak menggunakan air. Tidaklah sampai tingkat untuk memaksa menunjukkan kepada hal yang wajib. Maka dijawab oleh para ulama, tidaklah demikian sebagai cara memahami hadis ini. Tapi hadis ini lafaz fa inna dzalika khair itu pada hakikatnya mirip dengan siak bunyi ayat ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu sabila. Ya, para penghuni surga pada hari itu, yakni pada hari kiamat, khair, lebih baik tempat kembalinya dan lebih baik jalannya daripada para penghuni neraka. Ya, hal tersebut tidaklah menunjukkan bahwa yang tingkatannya lebih bawah, yakni para penghuni neraka, itu memiliki kebaikan. Ya, sama sekali para penghuni neraka itu tidak ada baiknya. Namun penghuni surga itu lebih baik. Begitu pula hal ini, bahwa menggunakan air ketika mendapatkan air itu lebih baik dan tetap dalam keadaan menggunakan tayamum yang pertama itu bukanlah hal yang baik. Ya, bukan berarti itu baik tapi hanya hukumnya sunnah saja, bukan. Tapi justru dia melakukan kesalahan dengan tetap menggunakan tayamum yang pertama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian beliau melanjutkan pembahasannya masih berkaitan tentang tayamum tersebut. Walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma arada tayammuma li hadathin aw li fariidatin ukhra aw li ghairi dhalika fa innahu la tahrumu alayhi al-qira'atu ala madhhab as-sahih al-mukhtar. Kalau seandainya seseorang bertayamum, ya, dia tidak mendapatkan air atau dia ada mani hissi, tidak boleh menggunakan air seperti orang yang sakit. Kemudian dia sholat dengan tayamumnya tersebut, yang dia meniatkan tayamumnya itu untuk sholat, untuk hal yang fardu. Wa qara'a, kemudian dia membaca Al-Quran. Kemudian dia ingin tayamum lagi li hadatsin, karena dia keluar hadats kecil ataupun hadats besar. Aw li fariidatin ukhra, ataupun karena dia tayamum lagi yang kedua untuk melakukan fariidah, ya, sesuatu yang wajib, salat wajib yang lain. Aw li ghairi dzalika, atau hal yang lainnya, maka dia tidak haram baginya untuk membaca Al-Quran berdasarkan madhab yang sahih yang dipilih. Ya, kalau tayamum, kesimpulannya adalah tayamum jika dia meniatkannya untuk sesuatu yang wajib seperti sholat wajib misalnya, maka dengan tayamum yang dia niatkan untuk sholat wajib tersebut boleh dia melakukan ibadah-ibadah yang derajatnya di bawah hal yang wajib tersebut, untuk melakukan hal-hal yang sunnah, untuk membaca Al-Quran, ya, atau sujud tilawah bagi orang yang mensyaratkan toharah, bagi madhab yang mensyaratkan toharah, atau hal-hal yang lainnya yang derajatnya di bawah derajat kewajiban yang dia awalkan niatkan, yang dia niatkan di awal tayamum itu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, boleh kemudian dia melakukan hal-hal yang ibadah yang derajatnya di bawah hal yang wajib tersebut. Wa fihi wajhun li ba'di ashhabi Syafi'i annahu la yajuz wal ma'ruf al awwalu. Dan memang ada mazhab yang lain dari sebagian ulama Syafi'iyah bahwa tidak boleh. Ya, dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Satu tayamum hanya untuk satu jenis ibadah. Kalau dia mau melakukan ibadah yang lainnya, walaupun itu derajat levelnya di bawah ibadah yang sebelumnya, maka dia harus tayamum yang baru. Harus tayamum ulang. Ini menurut sebagian ulama. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah pendapat yang tidak tepat. Yang lebih tepat adalah tadi, kalau dia sudah niatkan di awal bahwa tayamumnya untuk melakukan suatu ibadah yang wajib, maka boleh dia setelah itu melakukan ibadah-ibadah yang di bawah itu derajatnya. Namun jika di awal dia ingin tayamum untuk melakukan ibadah yang sunnah, seperti dia meniatkan untuk membaca Al-Quran, maka di penjabaran kitab-kitab fikih para ulama, tidak boleh setelah itu dia melakukan ibadah yang derajatnya lebih tinggi dari hal tersebut, yakni tayamum untuk melakukan sholat wajib. Di awal dia untuk membaca Al-Quran, kemudian setelah itu dia ingin sholat wajib, ya maka tidak boleh. Maka ketika dia mau melakukan suatu ibadah yang derajatnya lebih tinggi, maka dia harus dengan tayamum baru. Ya, pada hakikatnya khilaf para ulama dalam bab ini seperti khilaf di yang bab yang sebelumnya. Apakah tayamum itu sebagai mubih, sebagai pemboleh untuk melakukan ibadah saja, atau tayamum tersebut sebagai rafi', rafi'un lil hadath, sebagai pengangkat hadath? Ulama yang mengatakan bahwa tayamum tersebut sebagai mubih, pemboleh untuk melakukan ibadah, maka ya penjabaran furu' fikihnya seperti ini. Namun ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu sebagai rafi', sebagai pengangkat hadath, maka pendapatnya tidak demikian. Ya, dengan tayamum tersebut dia sudah persis sama sekali seperti orang yang sudah melakukan mandi wajib atau orang yang sudah melakukan wudu. Yang dengan tayamum tersebut dia boleh melakukan beberapa ibadah sekaligus. Ya, ini bagi ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu sebagai rafi'un lil hadath. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Ya, apabila orang yang junub, ya, dia tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan air untuk mandi, wala turaban, dan juga dia tidak mendapatkan tanah yang suci untuk bertayamum, fa innahu yusalli, maka dia tetap salat, li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu salat, ala hasabi halihi, di atas keadaannya tersebut, yakni tanpa toharoh air maupun tanpa toharoh tanah atau tayamum. Ya, contohnya sebagaimana yang dibawakan oleh para ulama di kitab-kitab fikih, kal mahbusi fi makanin najis, seperti orang tahanan di dalam penjara yang di penjaranya tersebut dipenuhi najis. Ya, dipenuhi najis. Di penjara yang sempit yang dia buang airnya di situ. Ya, tidak, bahkan tidak ada tempat, atau dia di penjara yang di bawahnya dialiri najis. Tidak ada tempat yang suci dari najis. di situ, atau dindingnya juga dilumuri najis. Ya, orang yang tahanan seperti ini, yang dia tidak mendapatkan air, tidak ada air yang suci dan tidak diizinkan untuk keluar, dan juga tidak ada alat untuk tayamum karena tempat-tempat di sekelilingnya dipenuhi oleh najis. Ini dibahas oleh para ulama, faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, baik air maupun tanah yang suci. Maka bagaimana hukumnya? Para ulama khilaf menjadi dua pendapat. Sebagian pendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, tetap dia sholat dalam keadaannya tersebut, walaupun tanpa toharoh air, tanpa toharoh tanah yang suci. Ya, tetap dia sholat. Ya, sholat. Wa yu'idu idza kharaja. Namun jika dia keluar dari tempat tersebut, dia mendapatkan air atau mendapatkan tanah yang suci, maka dia menggunakan alat bersuci, air atau tanah, dan mengulangi sholatnya selama yang dia lakukan di tempat yang dipenuhi najis tersebut. Dia mengulang sholatnya. Ya, misalnya di penjara di tempat yang najis tersebut selama 5 hari, maka dia ulangi sholat yang ia lakukan 5 hari tersebut. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Yusuf dari ashab Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat ulama yang kedua bahwa ketika keadaannya demikian, maka dia tidak sholat. Dia tidak melakukan sholat karena dia tidak mendapatkan alat untuk bersuci. Sedangkan sholat itu tidak sah kecuali jika didahului dengan toharah, ya, dengan bersuci, baik dengan air ataupun dengan tayamum. Sehingga apapun yang ia lakukan tanpa air, tanpa tayamum, maka tidak sah sholatnya. Maka dia tidak sholat ketika hal tersebut. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Juga ada athar diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, ketika tidak mendapatkan itu, maka dia tidak sholat. Namun yang lebih tepat adalah tetap dia sholat. Ya, dibahas oleh para ulama, ini tak ubahnya seperti orang yang tenggelam sehingga tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi auratnya. Ya, maka dia tetap sholat walaupun tidak pakaiannya hilang semua atau terbakar semua. Ya, tidak mendapatkan alat untuk menutupi auratnya. Maka tetap dia sholat padahal menutupi aurat adalah syarat sahnya sholat. Ya, secara hukum asal sholatnya itu tidak sah kalau tanpa menutup aurat. Maka demikian hal ini dikiaskan ke hal tersebut. Orang yang tidak mendapatkan air atau alat bersuci, tanah yang suci, yang tidak terpenuhi padanya syarat sah sholat, maka dia tetap sholat. Dia tetap sholat, namun ketika dia telah keluar, maka dia mengulangi sholatnya. Apakah dia ketika di tempat yang dipenuhi najis tersebut, apakah dia sujud dengan menyentuh najis atau tidak? Di situ pun ada pembahasan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika tempatnya dipenuhi najis, di penjara yang dipenuhi najis misalnya, maka dia tetap sholat, ya, sujud dengan menempelkan dahinya ke tanah walaupun di situ ada najisnya. Sebagian ulama tidak, mengisyaratkan saja. Maka dia cukup mengisyaratkan tanpa terkena najis. Ya, karena sujud itu ada kalanya di beberapa keadaan dia boleh memiliki badal, yaitu seperti hadis perintah Nabi SAW kepada orang yang sakit sehingga tidak bisa melakukan rukun-rukun sholat secara sempurna. Itu ada badalnya, yang dia apabila di atas kendaraan rukuknya dengan agak merendah, sujudnya dengan lebih rendah dari rukuknya. Ya, ada badalnya. Ya, sedangkan menempelkan anggota tubuh ke sesuatu yang najis, maka itu tidak ada badalnya. Ya, maka dia lebih yang lebih tepat adalah dia cukup isyarat saja tanpa menempelkan wajahnya atau sebisa mungkin menghindarkan tubuhnya dari najis yang ada di tempat tersebut. Wa yahrumu alaihi alqira'atu kharij as-shalah wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi as-shalah ma zada 'ala al-fatihah. Ya, yang dengan orang yang keadaannya demikian tidak mendapatkan air untuk berwudu dan tidak mendapatkan tanah yang suci untuk bertayamum, bagaimana bacaannya? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia haram baginya membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah maupun selain Al-Fatihah, kharijah sholat, di luar sholat. Dia tidak boleh membaca Al-Quran. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi shalah ma zada 'ala al-Fatihah, dan juga haram baginya ketika dia hendak salat, salat wajib, pembahasan ini salat wajib, maka haram baginya juga di dalam salat wajib membaca Al-Qur'an selain Al-Fatihah. Yang dibolehkan hanya Al-Fatihah saja. Mengapa demikian? Ya karena membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah rukun salat. Yang tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dan dia dalam keadaan tidak mendapatkan tanah untuk tayamum maupun tidak mendapatkan air, itu keadaan darurat. Sedangkan membaca Al-Fatihah pun darurat. Sehingga ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu darurat yang mau tidak mau harus dilakukan agar sholatnya bisa sah. Maka itu boleh untuk dilakukan walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa bertayamum. Adapun membaca surat pendek selain Al-Fatihah di dalam sholat, ya maka itu adalah sunnah sholat. Ya, di situ tidak ada keadaan darurat yang mengharuskannya untuk membaca Al-Quran. Sedangkan ya membaca Al-Quran dalam keadaan dia junub, tidak mendapatkan air, tanpa wudhu, tanpa tayamum adalah haram. Sebagaimana sudah dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi, walaupun di situ memang telah kita bahas ada khilaf para ulama di pembahasan tersebut. Dan juga dia tidak boleh membaca Al-Quran kharijah sholat, di luar sholat, baik membaca Al-Fatihah maupun sholat yang lainnya. Ya, karena halnya demikian, membaca Al-Quran di luar sholat, baik Al-Fatihah maupun sholat yang maupun surat yang lainnya, adalah hal yang tidak wajib. Ya, tidak ada darurat untuk melakukannya, sehingga tidak boleh dia lakukan. Sedangkan ada penghalangnya, ya ini dia tidak mendapatkan alat untuk bersuci, air maupun tanah yang suci. Ya ketika tidak ada mani'nya, ada penghalang secara syar'i, yaitu dia tidak mendapatkan alat bersuci, maka dia tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang sifatnya bukan darurat, yakni membaca Al-Quran, Al-Fatihah ataupun surat selain Al-Fatihah di luar sholat. Ya itu bukanlah hal yang sesuatu yang darurat. Yang boleh hanya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Wallahu a'lam, sebenarnya masih ada pembahasan yang lain lanjutan dari pembahasan ini. Namun karena ya sudah kita di penghujung acara, mungkin kita buka untuk sesi pertanyaan. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung para ustadz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343. Taib, kita akan angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak Ayus, di mana Bapak Ayus? Ya, di Ceger, Ustaz. Di Ceger? Mau nanyakan ini, Ustaz. Ya. Ya, silahkan, Ustaz. Kalau kita misalnya mandi, udah mandi keramas gitu ya, apakah itu mesti wudu lagi, Ustaz, untuk mau sholat gitu? Dan misalnya itu nggak wudu lagi, bisa nggak untuk beberapa kali sholat, misalnya sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz. Ya, apakah jika kita telah mandi wajib, ya dengan meratakan air ke seluruh tubuh, apakah harus kita wudu lagi setelah mandi tersebut? Ya, apabila mandinya dengan sifat yang sempurna, mandi sebagaimana dalam hadis Aisyah, yang di situ ada berwudunya dan ada meratakan air ke seluruh tubuh, maka dia boleh untuk setelah mandinya tersebut, dan setelah mandinya tersebut dia tidak melakukan hal-hal pembatal wudu. Ya, tidak melakukan hal-hal pembatal wudu, tidak kentut, tidak buang air kecil atau menyentuh kemaluan, walaupun tergantung mazhabnya apakah dia memilih menyentuh kemaluan secara mutlak sebagai pembatal atau menyentuh kemaluan dengan syahwat sebagai pembatal. Ya, intinya setelah mandi, yang dimandi yang sempurna, yang di situ ada wudunya, dia tidak melakukan semua pembatal wudu. maka boleh setelah mandinya tersebut dia untuk melakukan sholat wajib, sholat sunnah, atau bahkan beberapa sholat wajib selama belum batal wudhunya, selama dia belum melakukan pembatal wudhu. Namun apabila dia mandi hanya dengan meratakan air ke seluruh tubuh tanpa ada wudhu di dalamnya, ya tapi sudah meratakan air ke seluruh tubuh, maka ini pun menurut sebagian ulama tetap dia boleh, ya dia boleh untuk melakukan sholat maupun hal-hal yang lainnya. Karena pengangkat mandi yang itu merupakan pengangkat hadas besar, ya itu pada hakikatnya juga langsung mengangkat hadas kecil. Kalau sudah meratakan air ke seluruh tubuh, ke semua anggota-anggota wudhu, ya sudah meratakan airnya ke semua anggota wudhu, maka selama dia belum melakukan pembatal wudhu, maka boleh baginya untuk melakukan sholat maupun ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya thaharah. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu kali tayamum apakah bisa untuk beberapa kali melaksanakan sholat? Mohon penjelasannya. Taib, Ustaz. Ya, apakah satu kali, jazakallahu khairan terhadap hamba Allah, semoga Allah berikan taufik. Apakah satu kali tayamum boleh untuk melakukan beberapa sholat atau beberapa ibadah atau tidak? Ya, kembali ke khilaf para ulama sebelumnya. Apakah pendengar Radio Ismail lebih memilih pendapat ulama yang mengatakan bahwa tayamum tersebut adalah rafi'un lil hadath, sebagai pengangkat hadath, atau mubih saja sebagai pemboleh untuk melakukan ibadah? Wallahu a'lam, yang saya lebih condong adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu rafi'un lil hadath. Tayamum itu sebagai pengangkat hadath. Ya. Jadi memang sebagai badal, badal dari mandi maupun badal dari wudu. Ya, sedangkan yang tafri'nya, penjabaran fikihnya kemudian, lil badali hukmul mubdal minhu. Bagi badal, bagi tayamum, maka berlaku baginya hukum-hukum hal yang digantikan, berlaku baginya hukum mandi dan hukum wudu. Yakni apa? Sebagaimana seseorang apabila dia telah mandi wajib, ya, dan dia telah berwudu, boleh baginya untuk melakukan satu sholat, kemudian sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran, kemudian bahkan dua sholat wajib kalau dia belum melakukan pembatal wudhu. Boleh hal tersebut dia lakukan setelah dia mandi, setelah dia berwudhu. Maka begitu pula setelah dia tayamum. Setelah dia tayamum, boleh dia melakukan ya satu sholat, sholat sunnah, membaca Al-Quran, bahkan dua sholat wajib berturut-turut. Selama dia tidak keluar hadas di antara selang waktu tersebut. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu adalah rafi'un lil hadath. Tayamum sebagai pengangkat hadath. Dan ini yang saya lebih condong. Namun apabila Bapak lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu mubih saja, sebagai pemboleh untuk melakukan ibadah saja, maka penjabarannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yaitu apabila dia meniatkan dengan tayamum itu suatu ibadah yang wajib, yang levelnya tinggi, maka dia setelah tayamumnya tersebut boleh melakukan ibadah-ibadah yang levelnya lebih rendah. Yang levelnya lebih rendah. Melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran. Namun jika dia tayamum tersebut, dia niatkan di awalnya, ketika di awal tayamum, sebagai mubih untuk ibadah yang sunnah. Untuk ibadah yang sunnah. Maka tidak boleh dia dengan tayamum tersebut untuk melakukan ibadah yang lebih tinggi levelnya, untuk melakukan sholat yang wajib, ya, melakukan sholat yang wajib. Maka ini penjabaran ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu sebagai mubih, sebagai pemboleh suatu ibadah. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, kita akan angkat telepon berikutnya yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa, di mana ibu? Umu Burhan, Burhan. Umu Burhan, silakan Umu Burhan pertanyaannya. Tadi kalau saya tidak salah dengar, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang di lingkungan tempatnya itu ada najis dan tidak menemukan air serta tanah dia tidak wajib melaksanakan sholat walaupun jumlahnya sampai 5 hari. Yang saya tanyakan, seandainya dikeluar dari tempat itu, menemukan tempat yang suci, dan menemukan air atau tanah, apakah wajib melaksanakan sholat yang tertinggal tersebut? Jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakillahu khairan kepada Ummu Burhan yang telah menyimak kajian kita. Ya, sebagaimana pembahasan tadi, apabila seseorang yang tidak mendapatkan dua alat untuk bersuci, baik air maupun tanah yang suci. Ya, bentuknya di antara yang dijelaskan oleh para ulama demikian. Orang yang dipenjara, yang penjaranya itu dipenuhi dengan najis. Ya, bahkan dinding-dindingnya, bahkan lantainya dipenuhi dengan najis. Sehingga dia tidak mendapatkan tempat untuk tayamum, apalagi untuk berwudu. Ya, para ulama sebagaimana saya sebutkan bahwa ketika demikian keadaannya, ulama berbeda dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan dia tidak sholat sama sekali, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, karena dia tidak bisa melakukan syarat sahnya sholat, tidak bisa mendapatkan, tidak bisa melakukan toharah, maka apapun sholatnya dia tidak sah. Dan sebagian ulama tetap dia sholat dalam keadaan demikian. Ulama yang pendapat kedua ini, yakni ulama yang mengatakan bahwa tetap dia sholat, itu kembali berbeda pendapat lagi. Ya, pendapat yang kedua ini bercabang dua. Setelah dia keluar, ya, dari penjara yang dipenuhi najis tersebut, apakah dia mengulang sholatnya atau tidak? Di sini ulama yang pendapat yang kedua ini berbeda lagi. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia setelah keluar maka dia mengulang sholatnya. Yang ini pendapat Imam Syafi'i, yang jika saya tidak salah ingat beristimbat dari ayat tentang sholat ketika sholatul khauf, ya, ketika sedang perang. Wa idza ma'nantum fa aqimus shalah, ketika kalian sedang perang maka fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ya, kalian berzikirlah sholat dalam keadaan apa saja, ya, tapi ketika sudah tenang maka ulangi. Memang fadhkurullaha di situ ulama lebih memahaminya sebagai zikir secara umum, namun Imam Syafi'i lebih memahaminya sebagai spesifik untuk mengulang sholat yang dilakukan dalam keadaan yang tidak sempurna, yaitu tadi tidak mendapatkan alat untuk toharoh atau tidak melakukan rukun-rukun sholat secara sempurna. Yang pendapat kedua tadi, yang dia sholat, memang ulama, ya, tadi ada dua pendapat, Imam Syafi'i dan juga diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Imam Ahmad, dia mengulang sholatnya ketika dia keluar dari penjara tersebut, dan wajib mengulang sholatnya. Caranya bagaimana? Caranya misalnya setelah dia keluar sholat zuhur, kemudian dia sholat zuhur yang kedua untuk mengqadha salah satu dari sholat zuhur selama dia di penjara tersebut. Pendapat yang kedua, bahwa ketika dia sudah sholat di tempat yang penjara penuh najis tersebut, ketika dia keluar maka dia tidak wajib lagi untuk mengulangi sholat. Ya, kenapa? Karena ketika dia di dalam penjara tersebut, maka itu adalah keadaan terbaik yang dia bisa lakukan untuk melakukan sholat. Ya, sedangkan dia sudah sholat sesuai keadaannya, dan dia mendapat uzur untuk melakukan hal tersebut, yakni untuk tidak berwudu atau tidak bertayamum, dan sudah ajza'at sholatuhu, sholatnya sudah mencukupi dia, karena memang keadaannya demikian. Seperti orang yang sakit, kemudian dia tidak boleh menggunakan air, kemudian dia tidak boleh mendapatkan air. Atau orang yang mungkin agak susah, ya, karena orang yang sakit parah pun kalau ada orang di sekitarnya, para ulama mengatakannya, maka dia diwudukan atau ditayamumkan. Maka mencari bentuk yang serupa itu agak sulit. Yang pendapat yang kedua ini, maka dia tidak sholat, tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya itu sudah mencukupi dan sudah lewat waktunya. Yang pendapat yang kedua ini, para ulama lebih mengatakan mirip dengan kisah sahabat yang ketika mereka safar dan mereka tidak tahu arah kiblat. Kemudian masing-masing para sahabat ijtihad dengan sesuai ijtihadnya masing-masing. sedangkan menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Ternyata di pagi harinya ada sahabat yang sholatnya tidak tepat ke arah kiblat. Ya, namun sahabat yang tidak tepat ke arah kiblat tersebut tidak mengulang sholatnya. Ya, padahal syarat sah sholat kalau tidak dipenuhi adalah tidak sah sholatnya. Begitu pula hal ini. Ya, dia tidak melakukan tayamum atau wudu. Ya, tidak melakukan salah satu syarat sah sholat. Maka halnya pun sama seperti hadis sahabat yang sholat tidak menghadap kiblat tersebut. Tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Wallahu a'lam. Taib jazakullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Yulian di Tegal Alur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat baca surat setelah Al-Fatihah dalam sholat, kita lupa lanjutan ayatnya. Apa boleh kita langsung ruku atau ganti surat lain? Taib Ustaz. Barakallahu fiik kepada Akh Yulian. Ya, apabila kita lupa membaca surat pendek, apakah kita langsung sujud saja atau langsung rukuk saja atau kita menggantinya dengan surat yang lain? Ya, kedua hal tersebut boleh untuk dilakukan. Ya, baik dia mengganti dengan surat lain atau langsung rukuk saja. Langsung rukuk saja pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan bahwa Nabi SAW pernah membaca surat fa akhadahu sa'latun. Ya, belum selesai suratnya, kemudian Nabi SAW terbatuk-batuk. Terbatuk-batuk, kemudian langsung Nabi SAW ruku. Ya, boleh. Di hadis yang lain, pernah Nabi SAW pun lupa. Lupa surat yang beliau baca. Beliau menunggu ada sahabat yang membetulkan, ternyata tidak ada yang membetulkan. Itu kalau tidak salah hadis Hudzaifah atau hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian setelah selesai, Nabi SAW tanya, "Lima adalah taftah alaiha?" Ya Ali, hadis Ali bin Abi Thalib. Kenapa engkau tidak mengingatkan bacaannya kepada saya, wahai Ali bin Abi Thalib? Ya, jadi belum selesai suratnya, Nabi SAW langsung ruku. Ya, jadi kedua hal tersebut pun boleh dilakukan. Baik langsung meninggalkan surat yang kita lupa tersebut dan langsung beralih ke rukun yang selanjutnya, atau mengganti dengan surat yang lain. Dan itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena membaca surat adalah sunnah sholat menurut pendapat yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Taib jazakullah khairan atas jawabannya. Taib Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silahkan Ustaz. Para pendengar Ismaili Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Pada kali ini kita masih melanjutkan pembahasan yang telah lalu, yakni pembahasan terkait dengan hukum orang yang dia berhadas, baik berhadas besar maupun berhadas kecil, namun dia tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Yakni sebagaimana yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi, ada beberapa keadaan, di antaranya dia tayamum, kemudian dia sholat sebagaimana biasa. Boleh baginya sholat dan membaca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah lainnya yang disyaratkan padanya taharah. Namun apabila ia mendapatkan air, maka wajib dia menggunakan air. Ya, seperti orang yang di musim kemarau tidak mendapatkan air, maka ketika turun hujan, wajib baginya untuk menggunakan air. Atau orang yang tadinya difonis oleh dokter sakit dan tidak boleh terkena air, maka ketika diperiksa lagi sekian kalinya oleh dokter dan dihukumi boleh menggunakan air, maka wajib baginya untuk menggunakan air. Dan juga Imam Nawawi membahas orang yang tidak mendapatkan ya alat untuk bersuci, baik air maupun tanah yang suci untuk bersuci. Maka yang lebih tepat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Yusuf dari ashab Al-Imam Abu Hanifah, maka dia tetap bersuci dalam keadaannya tersebut. Ya, karena Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat wajib bagi kaum mukminin kitaban mauquta, ya sudah ada ketentuan waktu-waktunya, ya sehingga wajib dia melakukan sholat, ya bagaimanapun keadaannya, walaupun dia tidak mendapatkan alat untuk bersuci, walaupun dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, maupun dia tidak mendapatkan tanah yang suci untuk tayamum. Dan ini pendapat yang lebih dipilih, tidak boleh dia meninggalkan sholat sama sekali selama akalnya masih berfungsi dan dia sadar dan mampu untuk melakukan sholat walaupun dengan isyarat. walaupun dengan isyarat, karena dibahas juga oleh para ulama seperti orang yang dipenjara dalam keadaan berdiri dan tidak bisa, bahkan tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, maka tetap dia wajib sholat dengan isyarat. Wallahu alam, ini sedikit yang kita bisa bahas pada pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.